dengan berkat nabimu dan berkat guruku. Luruskanlah hatiku agar agamaku lurus, betulkanlah hatiku agar ku ikhlas selalu. Tetapkanlah hatiku agar ku tak tergugat dengan ujian yang menimpa. Ya Allah, Tuhan yang mencipta hati, bersihkanlah hatiku agar mazmumahku tidak merosakkan agamaku dan juga tidak merosakkan kehidupan orang lain. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah hatiku agar keyakinanku tak berubah, supaya aku sentiasa tabah. Agar seluruh hidupku menjadi baik, supaya tidak khianat dan tidak hasad dan tidak berdendam sesama manusia. Tuhan, limpahkanlah ke dalam hatiku ilmu dan hikmah, hingga aku dapat menyuluh hati dan menyuluh kehidupanku, supaya lahir batinku bersyariat, agar lahir batinku menjadi taat. Tuhan, aku harap Engkau kabulkanlah doaku ini.